Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Dan alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai masalah wali, mengenai macam-macam wali. Wali itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya wali mujbir dan ada kalanya wali ikhtiar. Wali mujbir adalah wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan putrinya atau anak perempuannya tanpa izin terlebih dahulu dengan anak perempuan tersebut. Dan wali ikhtiar adalah wali yang tidak boleh mengawinkan seorang perempuan kecuali harus minta izin secara jelas terlebih dahulu. Dan dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan syarat-syarat daripada wali mujbir dan syarat-syarat daripada wali ikhtiar. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah, karena dalam nikah ini ada banyak sekali hikmah dan faedah yang dapat ditemukan dari nikah tersebut. Akan tetapi di sana ada sebagian wanita yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh untuk mengawininya karena ada beberapa sebab. Karena ada beberapa sebab atau beberapa hikmah yang menjadikan perempuan-perempuan tersebut tidak boleh untuk dikawini. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita pada malam hari ini. Imam Abi Suja rahimallahu taala beliau mengatakan, wal muharramatu bin nasi arba'atu asyara. Wal muharramatu bin nasi arba'ata asyara. Oh, arba'a asyara. Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi bin nas, secara nas yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 14 perempuan. Sab'un min jihatin nasab. 7 perempuan diharamkan karena sebab nasab. Wahunna, mereka adalah ummu, al-ummu, ibu, wa'in alat, dan seterusnya sampai ke atas. Wal bintu, dan anak perempuan. Wa'in safalat, sampai ke bawah. Wal ukhtu, dan saudara perempuan. Wal ammatu, dan bibi perempuan, bibi saudara bapak. Wal khalatu, bibi saudara ibu. Wa bintul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa bintul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Wasnatani, dan 2 orang perempuan diharamkan birodha sebab susuan. Mereka berdua adalah wahuma almurdi'atu, adalah ibu yang menyusui kita. Wal ukhtu minar radha'i, dan saudara perempuan sesusuan. Wal muharramatu bil musaharah, dan perempuan-perempuan yang diharamkan karena sebab pernikahan. Wa arba'un bil musaharati, dan 4 perempuan diharamkan karena sebab pernikahan. Wahunna, mereka adalah ummu zaujah, adalah ibu istri atau mertua perempuan. Warrabibatu, dan anak perempuan dari istri. Idza khala bil um, kalau memang orang laki-laki tersebut telah masuk atau telah kumpul dengan ibunya. Wa zaujatul ab, dan perempuan yang menjadi istri bapak kita. Wa zaujatul ibn, dan perempuan yang menjadi istri anak laki-laki. Wa wahidatun, dan 1 perempuan. Min jihadil jam'i, diharamkan karena tidak boleh dikumpulkan dengan istri, yaitu wahaya ukhtu zaujah, saudara perempuan daripada istri kita, tidak boleh kita kawin. Wala yujma' bainal mar'i wa ammatiha, dan tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan perempuan dengan bibinya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh mengumpulkan antara perempuan dengan bibi saudara ibunya. Ini adalah perempuan-perempuan yang diharamkan, tidak boleh dinikahi, yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi secara ringkas di sana ada beberapa perempuan yang haram untuk dinikahi. Baik keharaman tersebut secara muabbad selama-lamanya, atau keharaman tersebut adalah hurmatun muaqqatah, keharaman yang ada waktunya. Jadi yang dimaksud dengan haram muabbadah, al-muharramah, al-muabbadah adalah perempuan yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh kita nikahi. Dan perempuan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diharamkan untuk selama-lamanya ini dibagi menjadi tiga. Sebabnya ada tiga sebab. Yang pertama, tidak boleh dinikahi sebab keturunan atau qaraba atau nasab. Yang kedua, tidak boleh dinikahi karena adalah ada hubungan musaharah pernikahan. Dan yang ketiga adalah tidak boleh dinikahi karena adalah hubungan rodo'ah, susuan. Ketiga sebab inilah sebab yang menjadikan seorang perempuan tidak boleh dinikahi untuk selama-selamanya. Dan akan kita terangkan secara ringkas. Yang pertama adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan keturunan atau qarabah. Mereka itu adalah 7 orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abi Suja' tadi. Yang pertama adalah adalah ibu seorang laki-laki, haram untuk mengawini ibunya. Nah, wa in alat ya, termasuk dalam kategori ibu di sini adalah ibunya ibu, nenek, ibunya bapak, nenek. Jadi seorang laki-laki tidak boleh mengawini ibunya, begitu juga nenek-neneknya, baik nenek, ibunya ibu atau ibunya bapak. Yang kedua adalah al-bintu, anak perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini atau haram untuk mengawini anak perempuannya. Dan termasuk dalam kategori bintun di sini adalah bintul ibni atau bintul binti. Anak perempuan dari anak laki-laki. Atau anak perempuan dari anak perempuan, yaitu cucu-cucu perempuan, tidak boleh dinikahi. Yang ketiga adalah al-ukhtu, saudara perempuan. Baik saudara perempuan ini saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan sebapak saja, atau saudara perempuan seibu. Mereka semuanya tidak boleh dinikahi secara muabbad untuk selama-lamanya. Yang keempat adalah bintul akhsyaki, anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki, baik saudara laki-laki tadi itu adalah saudara laki-laki sekandung, atau saudara laki-laki sebapak saja, atau saudara laki-laki seibu saja, anak perempuan mereka tidak boleh kita nikahi. Atau ponakan, tidak boleh menikahi keponakan. Bintul ukhti, yang kelima adalah bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Anak perempuan dari saudara perempuan, baik saudara perempuan tadi adalah saudara perempuan sekandung, atau sebapak saja, atau seibu saja, maka anak mereka tidak boleh dikawini oleh orang laki-laki tersebut secara mutlak selama-lamanya. Keponakan namanya. Al-ammah di sini adalah bibi. Yang dimaksud dengan ammah di sini adalah ukhtul ab, saudara perempuan bapak kita. Begitu juga termasuk ammah di sini adalah saudara perempuan bapak atau bibinya bapak atau bibinya ibu. Ya, semuanya tidak boleh dikawini selama-lamanya. Yang ketujuh adalah kholah. Kholah di sini adalah saudara perempuan ibu. Begitu juga saudara perempuannya ibunya ibu, nenek-nenek kita. Semuanya tidak boleh dikawini selama-lamanya dalam keadaan apapun juga. Dan ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkannya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 23 telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti dan diharamkan atas kamu semua, ummahatukum, ibu-ibu kamu, wabanatukum, dan anak-anak perempuan kamu, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu, wa ammatukum, dan bibik-bibik kamu, saudara bapak, wa khalatukum, dan bibik-bibik kamu, saudara ibu, wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan saudara laki-laki kamu, wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudara perempuan-perempuan kamu. Ini jadi 7 perempuan ini telah diharamkan, tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki secara mutlak yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga kebalikannya, seorang perempuan haram untuk menikahi bapaknya, juga haram untuk menikahi kakeknya, baik kakek tersebut bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Juga haram bagi seorang perempuan untuk menikahi anak laki-lakinya atau anak-anak laki-lakinya, cucunya, atau anak laki-laki dari anak perempuannya. Juga haram bagi seorang perempuan untuk nikah dengan saudaranya laki-laki, baik saudara sekandung atau si bapak atau si ibu. Juga untuk menikahi anak-anak daripada saudaranya, keponakan dia. Juga seorang perempuan haram untuk menikahi paman-pamannya, saudaranya bapaknya atau saudara ibunya. Ini semuanya adalah telah diterangkan dalam Al-Quran. Baik. Yang kedua adalah yang diharamkan sebab musoharah, sebab adanya hubungan pernikahan. Yang diharamkan sebab adanya musoharah ini adalah 4 orang yang semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah zaujatul ab, istrinya bapak. Misalnya kalau bapaknya kawin lagi dengan perempuan lain selain ibunya, maka perempuan yang telah dikawini oleh bapak kita tidak boleh kita kawini. Begitu juga masuk dalam kategori zaujatul ab adalah perempuan yang pernah dikawini oleh kakek kita. Baik kakek itu kakek dari bapak atau kakek dari ibu, perempuan yang telah dikawini oleh bapak kita dan oleh kakek kita, maka tidak boleh kita kawini. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu. Ya, illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu, yaitu pada zaman jahiliyah. Dulu memang seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang telah dikawini oleh bapaknya atau dikawini oleh kakeknya, tapi setelah ayat ini turun, maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki untuk mengawini perempuan yang telah dikawini oleh kakeknya atau dikawini oleh bapaknya. Yang kedua adalah zaujatul ibni, menantu perempuan. Orang perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-lakinya, atau perempuan yang telah dikawini oleh cucu laki-lakinya, atau cucu laki-laki anak dari anak perempuan, semuanya tidak boleh dikawini. Jadi perempuan yang telah dikawini oleh anak-anak kita tidak boleh untuk dikawin, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan diharamkan bagimu perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh anak-anak laki-laki kamu. Nah, yang masuk dalam kategori anak laki-laki ini adalah siapa? Ya, anak laki-laki kamu sendiri atau cucu laki-laki kamu. Baik cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan sampai ke bawah. Itu perempuan yang pernah mereka kawini, tidak boleh kita kawini, haram. Yang ketiga adalah ummu zaujah, ibu mertua, ibunya istri, tidak boleh dikawini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ummahatu nisaikum, dan haram atas kamu adalah ibu-ibu perempuan-perempuan kamu. Ya, ini mertua perempuan, tidak boleh dikawini. Dan ketiga orang tadi itu tidak boleh dikawini mujarat akad, dengan akad saja, meskipun tidak berkumpul, dengan cuma sekedar akad saja, tidak sampai terjadi kumpul antara laki-laki dan perempuan tersebut, sudah menjadi haram. Adapun yang keempat ini adalah anak perempuan dari istri, Kalau misalnya Anda kawin dengan seorang janda dan janda tadi mempunyai anak perempuan, kalau Anda telah kawin dengan janda tersebut dan telah Anda kumpuli, berarti anak perempuan tersebut tidak boleh untuk dinikahi. Tapi kalau misalnya Anda kawin dengan seorang perempuan janda yang mempunyai anak perempuan, kalau belum dikumpuli perempuan tersebut terus langsung dicerai, maka boleh kawin dengan anaknya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Waraba ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan diharamkan atas kamu anak-anak perempuan yang ada di pangkuan kamu dari perempuan-perempuan kamu yang telah kamu nikahi, yang telah kamu masuk kepada mereka, yang telah kamu kumpuli. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau kamu semuanya belum mengumpuli perempuan-perempuan tersebut, fala junaha alaikum, maka tidak apa-apa anak tersebut kamu kawini. Maka untuk yang keempat ini, anak perempuan dari istri ini haram kalau memang orang laki-laki tersebut telah kumpul dengan ibunya. Kalau belum kumpul maka diperbolehkan untuk mengawininya, tapi dengan syarat ibunya ditolak terlebih dahulu. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-muharramat birradha', adalah orang-orang perempuan yang diharamkan karena adalah hubungan susuan. Karena ada hubungan susuan, dan perempuan yang diharamkan karena ada hubungan susuan ini adalah 7 macam perempuan. Cuma yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah 2, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah." Dan diharamkan atas kamu perempuan-perempuan yang telah menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan susuan kamu. 2 orang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan yang kelima yang lainnya disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innar radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah." Sesungguhnya susuan itu adalah mengharamkan apa yang diharamkan seperti dalam nasab. Jadi perempuan yang diharamkan karena sebab radha'ah ini ada 7. Seperti dalam hal nasab tadi ya, yang pertama adalah ibu susuan kita, yaitu orang perempuan yang telah menyusui kita, mereka haram atas kita. Jadi seorang laki-laki jika dia pernah menyusu kepada seorang perempuan, maka orang perempuan tadi itu menjadi ibunya, haram untuk dinikahi. Dan juga ibu daripada orang perempuan tadi menjadi neneknya. Begitu juga ibu daripada laki-laki yang menjadi suami daripada perempuan yang telah menyusui dia tadi itu menjadi neneknya juga. Mereka semuanya haram untuk dinikahi. Yang kedua adalah ukhtur radha'ah, saudara perempuan yang sesusuan. Misalnya kalau saya, ibu saya misalnya pernah menyusui seorang anak perempuan, berarti anak perempuan yang telah disusui oleh ibu saya tadi menjadi saudara perempuan saya sesusuan. Itu. Atau saya pernah misalnya menyusu ketika kecil dengan si A, si fulana A. Juga ada anak perempuan yang menyusu dengan A ini. Berarti saya dan anak perempuan tadi menjadi anaknya A. Maka saya dengan anak perempuan tadi yang telah menyusu dengan dari A tadi menjadi saudara susuan. Tidak boleh untuk nikah. Maka atau misalnya seorang laki-laki pernah nyusu dengan seorang perempuan, maka laki-laki tersebut karena nyusu dengan perempuan itu menjadi anaknya, dan anak perempuan tadi dan orang perempuan tadi kalau punya anak perempuan berarti anak perempuannya dan saudara dan anak laki-lakinya menjadi saudaranya orang laki-laki yang nyusu tadi. Dalam hal ini Al-Qur'an telah menyebutkan ya, ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah bintul akh minar radha'ah, anak perempuan dari saudara laki-laki yang sesusuan. Ini misalnya bagaimana? Misalnya saya dan Pak Idrus ini pernah nyusu ke fulanah, sama-sama fulanah. Nanti kalau Idrus punya anak perempuan, berarti anak perempuannya Idrus itu adalah keponakan saya, adalah anak perempuan dari saudara sesuan dengan saya. Ini tidak boleh dinikahi. Atau bintul ukhut minar rodu'ah, anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan. Misalnya kalau Idrus pernah nyusu kepada fulana. Nah, di sana ada anak lain. Di sana Pak Fulana ini punya anak perempuan dan sudah punya anak. Maka anak perempuan dari anak perempuan yang nyusu ke fulana tadi menjadi keponakannya Pak Idrus. Maka haram untuk dinikahi. Begitu juga ammah minar rodu'ah. Ammah minar rodo'ah, bibik dari susuan. Siapa bibik dari susuan itu? Ammah minar rodo'ah adalah perempuan yang menyusu sama-sama dengan bapak. Bapak sama-sama dengan bapak di seorang perempuan. Gimana maksudnya? Misalnya saya bapak saya, misalnya nenek saya perempuan, pernah menyusui anaknya orang lain perempuan, maka anak perempuan yang telah disusui oleh nenek saya itu menjadi ammah, ammah minar rodo'ah, karena anak orang perempuan tadi itu dengan bapak saya statusnya adalah saudara susuan, maka saya dengan dia menjadi ponakan susuan, maka dia adalah bibik saya dari susuan gitu. Yang ketiga adalah kholah minar rodo'ah, yaitu perempuan yang pernah nyusu bareng dengan ibu. Artinya bagaimana kalau misalnya ibu saya, nenek saya pernah menyusui seorang perempuan, maka perempuan tadi menjadi anaknya nenek saya dan menjadi saudaranya ibu saya, berarti saya adalah keponakan dia. Namanya khola. Ini khola minar rodo'ah. Yang kelima, yang tujuh adalah bintun minar rodo'ah. Bintun minar rodo'ah itu siapa? Yaitu anak perempuan yang pernah nyusu dari istri saya. Maka saya sebagai jadi bapak, jadi saya berarti bapak daripada anak perempuan tersebut. Kalau ada orang yang menyusu kepada istri Anda, berarti anak tersebut adalah menjadi anak Anda, anak susuan. Nah, ketujuh orang tersebut adalah orang yang diharamkan berdasarkan rodo'ah, ya. Orang yang diharamkan tidak boleh dinikahi karena ada hubungan rodo'ah, hubungan susuan. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan hal ini dengan bersabda, inna rodo'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya susuan adalah mengharamkan apa yang diharamkan oleh wiladah. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata mengenai putrinya Sayyidina Hamzah yang namanya Umamah. Beliau mengatakan, la tahilluli, Umamah ini tidak boleh saya nikahi. Yahrumu minar radhaati ma yahrumu minan nasab. Karena diharamkan karena hubungan sesusuan adalah seperti apa yang diharamkan dalam hubungan nasab. Hiya bintu akhi minar rodo'ah, Umamah ini adalah anak perempuan saudara laki-laki saya dari sesuan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyusu bersama Sayyidina Hamzah dari seorang perempuan, maka anaknya Hamzah menjadi apa, anak perempuan dari saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dinikahi. Begitu juga yang termasuk haram karena hubungan susuan ini, hubungan susuan ini ya, adalah ummu zaujah minar rodo'ah. Ummu zaujah minar rodo'ah, maka tidak boleh dikawini. Siapa ummu zaujah minar rodo'ah itu? Adalah perempuan yang pernah menyusui istri kita. Jadi kalau istri kita pernah nyusu ke seseorang perempuan, maka perempuan tadi adalah ummu zaujah minar rodo'ah, menjadi ibunya istri. Karena ibunya istri maka dia haram untuk dinikahi. Yang kedua adalah bintu zaujah minar rodo'ah. Bintu zaujah minar rodo'ah itu bagaimana? Adalah anak perempuan yang pernah nyusu dari istri saya, misalnya sebelum istri saya kawin dengan saya. Kalau misalnya Anda kawin dengan orang lain, Anda kawin dengan si fulana, lah si fulana ini sebelum kawin dengan Anda pernah kawin dengan orang lain. Lah ketika kawin dengan orang lain tersebut, dia telah menyusui anak perempuan. Maka anak perempuan yang telah disusui oleh istri Anda sebelum dia kawin dengan Anda, itu namanya apa? Bintu zaujah minar rodo. Ya. Kemudian zaujatul ab minar rodo. Zaujatul ab minar rodo itu siapa? Adalah perempuan yang dikawini oleh bapak dari susuan. Misalnya, kalau saya pernah menyusu dari si fulana, dan si fulana ini adalah istrinya bapak A. Nah, bapak A ini kawin dengan perempuan lain. Nah, maka bapak A ini adalah bapak saya dari susuan. Kalau bapak saya dari susuan, berarti perempuan siapapun yang pernah dinikahi oleh bapak saya dari susuan tersebut tidak boleh saya nikahi. Nah, gitu. Yang keempat adalah zaujatul ibn minar radha. Zaujatul ibn radha adalah istri dari anak laki-laki dari susuan, yaitu istri perempuan yang pernah dinikahi oleh orang yang pernah nyusu ke istri kita. Kalau misalnya istri saya telah menyusui anak laki-laki, nanti kalau anak laki-laki tersebut kawin dengan seorang perempuan, maka anak perempuan tadi dinamakan zaujatul ibn minar radha, tidak boleh dinikahi. Nah, ini adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi mu'abadan, yang selama-lamanya dalam kondisi bagaimanapun juga haram untuk dinikahi. Di sana ada perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, tapi untuk sementara saja, karena ada sebab-sebab tertentu. Kalau sebabnya itu hilang, sudah tidak ada lagi, maka boleh untuk dikawini. Siapa saja mereka itu adalah al-jam'u bainal ukhtaini, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan bagi kamu untuk mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Jadi kalau Anda menikah dengan seorang perempuan, maka haram bagi Anda selama perempuan tersebut menjadi istri Anda, Anda untuk menikahi saudara perempuan tadi, baik saudara senasab, saudara sebapak, atau saudara seibu, atau saudara dari susuan, tidak boleh dinikahi. Nah, jika dinikahi, kalau nikahnya bersama-sama, maka batal kedua-duanya. Tapi jika yang dinikahi itu yang A, maka nikah yang kedua batal. Maka selagi perempuan tadi itu menjadi istri Anda, maka Anda tidak boleh menikahi adiknya atau kakaknya, baik dari rodo'ah atau dari nasab. Tapi kalau sudah ditalak, ya sudah ditalak, talak bain atau sudah meninggal, maka boleh Anda mengawini adiknya atau kakaknya. Misalnya Anda kawin dengan si fulanah A, selagi A itu berstatus menjadi istri Anda, maka Anda tidak boleh mengawini adiknya. Tapi kalau A ini sudah meninggal, maka baru Anda boleh mengawini adiknya atau mengawini kakaknya. Yang kedua adalah al-jam'u bainal mar'ah wa ammatiha. Wa bainal mar'ah wa khalatiha. Wa bainal mar'ah wa binti ukhtiha atau binti akhiha atau binti ibniha ila akhirih. Yaitu mengawini perempuan bersama dengan bibinya, atau bersama dengan saudaranya, atau bersama dengan anak perempuan saudaranya, tidak diperbolehkan. Yang penting dalam hal ini ada kaidah, dilarang, diharamkan bagi seorang perempuan untuk mengawini dua orang perempuan. Yang mana dua orang perempuan tadi itu jika kita kira-kirakan salah satu mereka itu laki-laki, haram untuk dinikah, untuk menikah di antara mereka berdua, maka haram untuk kita kumpulkan. Maka haram bagi seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan dengan bibinya, atau seorang perempuan dengan perempuan lain yang mana perempuan itu berstatus keponakan perempuan yang dia nikahi, tidak boleh. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yujma'u bainal mar'i wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dikumpulkan dalam satu nikah antara seorang perempuan dengan bibinya dan dengan seorang dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan khalahnya, saudara ibunya, tidak boleh. Apa sih hikmah daripada diharamkan? Apa hikmah diharamkan mengumpulkan seorang, menikahi seseorang perempuan dengan bibinya atau dengan adiknya? Ha? Kenapa demikian? Karena hal tersebut akan menyebabkan pertikaian di antara mereka berdua dan akan menyebabkan atau menimbulkan sifat benci di antara mereka berdua. Wong misalnya kalau seorang laki-laki kawin dengan dua orang perempuan, istri muda dengan istri tua, pasti di antara istri muda dan istri tua itu ada saling bersaing, ya, atau saling membenci, saling mendengki. Bayangkan kalau mereka itu sama adik kakak, atau seorang perempuan dengan bibinya, maka di sana akan menyebabkan apa? Memutus tali silaturahmi. Nah, maka akan menyebabkan putusnya tali silaturahmi. Maka nikah seperti ini diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Beliau berkata, inna kunna idza fa'altunna dzalika qata'tunna arhamakunna. Jika kamu wahai perempuan, perempuan semuanya, membolehkan hal ini, maka kamu sama saja dengan memutus tali rahim kamu, memutus tali persaudaraan kamu. Ya, secara otomatis kalau seorang perempuan, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan kakak beradik, dua orang perempuan kakak beradik, nanti akan saingan, nanti akan timbul benci di antara kakak beradik tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antungkahal mar'atu ala qarabatiha mukhafatal qati'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk dinikahi seorang perempuan bersama dengan saudara dekatnya, dengan bibinya, dengan adiknya, kakaknya, mukhafatal qati'ah, karena takut terjadi putusnya silaturahmi. Ini adalah hikmah daripada tidak diperbolehkannya nikah dua wanita yang mana di antara mereka masih ada hubungan yang dekat. Juga termasuk yang tidak boleh adalah nikah lebih dari empat. Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan. Kalau dia ingin nikah lagi perempuan yang kelima, maka dia harus menceraikan salah satu dari empat istrinya yang lama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa tsalatsa wa ruba'." Dan nikahilah perempuan-perempuan yang cocok dengan kamu, yang kamu anggap baik, minan nisa'i matsna 2, wa tsalatsa 3, wa ruba' dan 4. Tidak boleh lebih dari 4. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya seorang sahabat yang namanya Qais bin Harith radhiyallahu anhu berkata bahwasanya, aslamtu wa indi samani niswatin. Saya masuk Islam dan saya punya 8 istri. Pada zaman jahiliyah itu istrinya kadang-kadang seorang laki-laki punya istri 10. Maka ini seorang sahabat mau masuk Islam, dia mempunyai 8 istri. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut saya haturkan, saya beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ikhtar minhunna arba'an, kamu pilih 4 di antara mereka, yang 4 lainnya kamu ceraikan. Berarti seorang laki-laki muslim hanya boleh mengawini 4 perempuan saja. Termasuk perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah perempuan musyrik. Perempuan musyrik, ya, musyrikah wasaniyah. Perempuan yang dalam status musyrikah wasaniyah. Siapa perempuan yang dalam status musyrikah wasaniyah? Adalah orang perempuan yang tidak mempunyai agama, yang mana agama ini adalah agama yang pernah diturunkan kepada seorang nabi. Pokoknya perempuan yang tidak beragama Islam dan tidak beragama Nasrani dan tidak beragama Yahudi termasuk dalam kategori perempuan wasaniyah. Perempuan yang beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Shinto, termasuk dalam kategori musyrikah wasaniyah yang tidak boleh dikawini oleh seorang muslim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum." Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hatta yu'minna, sampai mereka beriman, masuk Islam. Wala amatun mu'minatun, dan sesungguhnya seorang budak perempuan yang beriman, yang masuk Islam, khairun, lebih baik, min musyrikatin, dari seorang perempuan yang musyrik, walau a'jabatkum, meskipun perempuan musyrik tadi itu bikin kamu takjub karena kecantikan dia, atau karena hartanya, atau karena pangkatnya. Budak yang muslim itu lebih baik dari dia. Dan perlu untuk digarisbawahi bahwasanya dalam hal ini, seorang perempuan yang muslimah, yang beragama Islam, diharamkan bagi dia untuk kawin dengan laki-laki yang bukan Islam, bagaimanapun agamanya. Dan ini telah menjadi kesepakatan semua ulama. Jadi saya ulang lagi, seorang perempuan muslimah yang beragama Islam haram bagi dia untuk kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Agama apa saja tidak diperbolehkan. Dan ini telah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allakum yatadhakkarun." Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik. Jangan kamu nikahkan orang musyrik dengan anak perempuan kamu, dengan saudara perempuan kamu, dengan bibi kamu yang muslimah. Hatta yu'minu, sampai mereka masuk Islam, beriman. Wala abdun mu'minun, dan sesungguhnya seorang budak yang beriman, yang beragama Islam, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang laki-laki yang masih berstatus musyrik, walau a'jabakum, meskipun orang musyrik tersebut membuat kamu senang atau membuat kamu takjub. Kemudian Allah mengatakan, berfirman, ulaika yad'una ilan nar, karena mereka orang musyrik, yad'una ilan nar, mengajak kamu untuk masuk neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kamu untuk masuk surga dan untuk mendapatkan ampunan darinya. Nah, maka seorang perempuan yang muslim tidak diperbolehkan, haram bagi orang perempuan muslim untuk kawin dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Diperbolehkan bagi laki-laki yang beragama Islam untuk kawin dengan perempuan yang agamanya Nasrani dan agamanya Yahudi. Karena dengan kawin ini diharapkan si perempuan tadi itu bisa masuk Islam. Maka dia, perempuan tadi, berarti telah kita selamatkan, bisa masuk surga. Begitu. Dan meskipun demikian, tidak diperbolehkan bagi suaminya yang beragama Islam untuk memaksa istrinya yang masih beragama Nasrani atau agama Yahudi untuk masuk Islam. Tidak boleh dipaksa. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Tapi harus diperhatikan, dalam hal ini lebih baik kita menjauhi kawin dengan lain agama. Meskipun boleh seorang laki-laki muslim kawin dengan perempuan Nasraniyah atau Yahudiyah. Karena apa? Dikhawatirkan nanti anak-anak kita, anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan istri kita yang masih beragama Nasraniyah tadi, akan diambil oleh dia masuk Nasrani. Loh, berarti kamu yang tanggung jawab, karena kamu adalah bapaknya. Dikhawatirkan nanti dia mau kawin dengan Anda semata-mata dia ingin menyeret Anda untuk masuk Nasrani. Maka lebih baik seorang muslim untuk berhati-hati, lebih baik dia kawin dengan muslimah, orang Islam yang mustaqimah, yang mustaqim. Ya. Kata Rasulullah fadfar bidadiddin, maka pilihnya, pilihlah perempuan yang berakhlak mulia, yang taat untuk beragama, taribat yadaka, maka kamu akan beruntung nantinya. Terus juga diharamkan bagi seorang laki-laki untuk mengawini perempuan yang sudah dikawini orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi seorang perempuan tidak boleh kawin dengan dua orang laki-laki. Maka haram. Maka haram ya. Begitu juga seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengawini seorang perempuan yang masih dalam status iddah. Kalau seorang perempuan ya ditinggal mati oleh suaminya atau telah ditalak oleh suaminya, maka kalau dia masih dalam waktu iddah, tidak boleh orang lain untuk mengawininya. Biarkan dia habis iddahnya dulu, baru kita, baru kamu kawini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Dan janganlah kamu untuk bermaksud untuk menikahi mereka hatta yablughal kitabu ajalah, sampai mereka habis waktu iddahnya. Begitu juga tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengawini perempuan yang telah ditalak oleh dia dengan talak 3 kali. Misalnya kalau Anda telah menalak istri Anda dengan 3 kali talakan, maka perempuan tadi telah haram, tidak boleh Anda kawini, kecuali di sana ada muhallil, ada suami, ada orang lain yang telah menikahi perempuan tersebut, terus telah dicerai oleh suami yang ketiga, oleh suami yang kedua, maka boleh Anda kawini lagi perempuan tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah." Jika dia telah menalaknya, mentalaknya, fala tahillu lahu, maka perempuan tersebut tidak boleh dikawini oleh dia. Mimba'du hatta tankiha zaujan ghairah, sampai perempuan tadi nikah lagi dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha, kemudian kalau ditalak lagi oleh laki-laki yang kedua, fala junaha alaihima, maka tidak apa-apa bagi mereka berdua, ayyata raja'a, untuk rujuk kembali. Dalam hal ini ya, juga dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, datang perempuan Rifa'ah Al-Quradi. Datanglah istri sahabat Rifa'ah Al-Quradi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, kuntu indar Rifa'ah fatallaqan, ya Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya pernah kawin dengan Rifa'ah, kemudian saya ditalak. Fa'abatta talaqi." Kemudian Rifa'ah telah memutuskan tolaknya setelah ditalak 3 kali. Fatazawaj Abdurrahman bin Zubair, kemudian saya kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Wa inna ma'ahu mithlu hudbatu saum. Tapi Abdurrahman bin Zubair ini tidak bisa melayani saya gampangnya dengan semestinya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham dengan ucapan perempuan tersebut, kemudian bertanya, "Aturidina antarji'i ila Rifa'ata?" Apakah kamu ingin kembali lagi kepada Rifa'ah? Rasulullah mengatakan, "La, tidak boleh. Hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataki." Sampai benar-benar di sana ada kumpul antara kamu dengan Abdurrahman bin Zubair. Baru kalau ada kumpul, dan sudah ada kumpul, maka terus ditalak, baru boleh kembali lagi kepada suami yang pertama. Inilah kiranya cukup sekian ya kajian kita mengenai perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita terapkan dan bisa kita fahami dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup kajian ini, di sini ada sebuah pertanyaan dari Mas Ahmad yang bunyinya, bagaimana diberitakan di media massa salah satu pernikahan seorang bupati, manakah yang harus diperhitungkan? Pernikahan siri menurut Islam adalah sah, namun menurut hukum di negara kita tidak dibenarkan. Apakah pelaku pernikahan siri itu berdosa karena telah melanggar hukum negara? Jadi kalau ada orang yang malah gampang ya, kalau ada orang melakukan nikah siri ya, apakah nikah siri ini berdosa? Nikah siri yang dimaksud oleh Bapak oleh si penanya Mas Ahmad ini adalah jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat-syarat yang lengkap, di sana ada bapaknya, ada walinya, ada saksinya juga. Cuma nikah tersebut tidak dicatat di catatan sipil, maka nikah ini hukumnya sah. Nikah ini hukumnya sah. Dan sah sudah menjadi istrinya. Apakah berdosa karena tidak, karena melanggar peraturan hukum negara? Ya kalau misalnya negara mewajibkan, misalnya negara mewajibkan setiap nikah harus dicatat, maka lebih baik kita menuruti apa yang diperintahkan oleh negara. Kalau memang itu adalah peraturan negara, ya wajib Anda turuti. Wajib Anda turuti. Terus kemudian, apakah ketidakperawanan menjadi sebab batalnya pernikahan? Mohon penjelasannya. Nah, insya Allah besok ya, pelajaran yang akan datang, kita akan membahas mengenai aib-aib yang bisa membatalkan pernikahan. Jika Anda menikah kemudian mendapatkan aib di perempuan tersebut, maka pernikahan tersebut boleh kita batalkan. Tapi ketidakperawanan menjadi sebab batalnya pernikahan, bagaimana Anda tahu kalau perempuan ini tidak perawan? Kan tidak bisa. Jadi dalam hal ini, untuk masalah seperti ini, hendaknya tidak di, kalau ada seorang laki-laki ya, terus menikahi seorang perempuan, terus dia tidak, apa misalnya, tidak mendapatkan kepuasan dari perempuan tersebut, terus mengatakan perempuannya tidak perawan, tidak boleh. Kalau dia mengatakan perempuannya tidak perawan, berarti dia itu qadzaf. Berarti dia telah menuduh perempuan tadi telah melakukan zina. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang yang menyaksikan, melihat dengan mata kepala mereka semuanya, maka laki-laki tersebut wajib untuk diqadzaf, untuk dihad qadzaf, untuk dipukul, dicambuk sebanyak 80 kali. Karena ini adalah tuduhan zina. Maka kalau misalnya itu cuma sekedar desas-desus saja, karena keperawanan itu juga bisa hilang karena seorang perempuan itu misalnya melakukan olahraga yang sangat keras, atau karena pernah terjatuh misalnya, maka keperawanannya bisa tersobek misalnya. Maka hal ini, kalau seorang laki-laki ketika pertama kali kumpul dengan istrinya, terus merasakan istrinya tidak perawan, terus keluar-keluar misalnya ngomong hal tersebut di depan umum bahwasanya istrinya tidak perawan, ini adalah terbilang qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Dan laki-laki tersebut kalau tidak bisa mendatangkan saksi, maka wajib untuk dihad qadzaf, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Dan ketidakpuasan dia ketika kumpul pertama kali dengan istrinya dan dia menuduh istrinya tidak perawan, itu seharusnya tidak diumumkan. Anda bisa minta penjelasan dengan baik, dengan cara yang sopan kepada istri Anda, dan tidak dikeluar-keluarkan di media massa. Itu tidak boleh, karena hal ini adalah hal yang seharusnya kita tutup-tutupi, aib buat diri kita sendiri. Maka sebaiknya kita tutupi. Dan seperti yang saya omongkan tadi, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang tidak enak di hati Anda ketika kumpul pertama kali dengan istri Anda, maka Anda jangan husnudzon kepada istri Anda. Anda bisa minta kejelasan dia dengan baik. Dan Anda jangan sampai menuduh dia dengan tidak perawan, karena tuduhan tidak perawan berarti Anda menuduh istri Anda telah melakukan zina, dan ini adalah tuduhan hadul qadzaf dalam fikih, yang mana orang yang menuduh, yang mengucapkan qadzaf ini harus dihukum sebanyak 80 kali cambuk. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan bisa difahami dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayaja'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.